كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرامتك وبرحمتك وبعظمتك وبمنك علما يا رب العالمين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اذا lanjutkan majelis ini tafsir al-aisar liqa ke-13 meneruskan tafsir Al-Baqarah yang kita pada hari ini insyaallah akan membahas tafsir ayat ke-25 surat Al-Baqarah. Dan kita semua memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah lah kita memohon agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amalan yang soleh dari amalan yang kita lakukan sekarang ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati ilmu kita dan juga amalan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dunia dan juga di akhirat dalam kebaikan dan dengan naungan ridha-Nya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di sini dalam ketenangan baik manusia dan juga kaum muslimin dari kalangan jin dan manusia juga semuanya bersatu dalam majlis tafsir Al-Qur'an. Mengenal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengartikannya, memaknainya, mentadabburinya, memperhatikannya dan kemudian mengamalkannya. Waalaikumsalam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rasa takut kepadanya dengan mengkaji ayat-ayat-Nya yang mulia yang agung, terutama ayat Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah, yang mana surat Al-Baqarah adalah salah satu di antara surat terbaik dalam Al-Quran yang layak untuk dihafalkan oleh kaum muslimin secara parsial atau keseluruhan, yang juga layak untuk ditadabburi maknanya oleh kaum muslimin secara parsial, secara mujmal atau secara mufassalan, dan juga layak untuk dibaca oleh kaum muslimin sedikit ataupun banyaknya. Kan kemarin atau sebelumnya kita telah membahas tentang ayat atau membahas tafsir ayat Surat Al-Baqarah ayat ke-23 ya dan 24. Dan pada kali ini insyaallah taala kita akan membahas ayat ke-25. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Apakah antum hafal ayat ini? Sebagian dari antum, sebagiannya tidak. Atau apakah antum semua hafal ayat-ayat setelah sebelumnya? Enggak hafal. Masya Allah. Kenapa enggak dihafal? Harus dihafal. Sekali lagi kita ingatkan, kita mengkaji itu untuk menimba ilmu, bukan untuk karena fulan, ustadz fulan, majlis fulan, masjid fulan, kitab fulan, tapi karena ingin ilmu. Maka jika misalnya kita ingin memaksimalkan, kita mengkaji tafsir rutin, bukan? Sebenarnya sangat tidak layak jika kita mengkaji rutin tafsir seperti ini dalam satu minggu cuma dua ayat, tapi ternyata hasilnya tidak ada, enggak menghafalnya, enggak memurojaahnya. Lalu untuk apa kita kemudian ke majelis? Untuk apa kita mengikuti mayoritas dari teman-teman yang ke majelis? Majelis selesai memasang kuping, kemudian setelah itu keluar tidak ada apa-apanya lagi. Enggak, kita harus lebih maksimal lagi dalam memanfaatkan majelis, terutama bagi sebagian ikhwan atau akhwat yang hanya mengikuti majelis di akhir pekan saja atau bulanan saja. Itu sangat minim ilmunya jadinya. Jadi satu pekan tidak dimaksimalkan, enggak maksimal. Kita hadir di majelis seperti ini, kemudian dilupakan begitu saja tafsirannya, tidak dihafal ayat-ayatnya, tidak dihafal kosakatanya, tidak dihafal tafsiran secara globalnya, tidak mendapatkan faedah, lalu lebih-lebih beramal, enggak bakal beramal kan. Oleh karena itu, hafalkan ayat-ayat ini. Atau minimal mufradat, kosakatanya hafalkan maknanya, sehingga ketika membaca surat Al-Baqarah itu kita paham maknanya. Paham maknanya benar-benar. Jadi jangan hanya memasang telinga di kajian atau semacamnya. Ya benar, itu mendapatkan berkah, kemudian mendapatkan manfaat darinya dan juga mendapatkan kesenangan, alhamdulillah. Tetapi ingat, kita itu terlalu sedikit dalam mengkaji ya, terutama yang seminggu sekali saja hadir di kajian. Kalau misalnya seseorang tiap hari saja, misalnya pagi membaca kitab 10 halaman saja, itu sedikit. Sedikit bagi seorang muslim, yang mana Allah mewajibkan atas mereka, atas kita semua alhamdulillah, untuk menuntut ilmu semampunya, sebanyak. Tapi itu sedikit. 10 halaman tiap hari itu sedikit. Ya, membaca Al-Quran sedikit. Kita sudah sedikit sekali dibandingkan dengan para ulama solehin pada masa lalu kita, pada masa lalu Islam. Mereka banyak dalam menelaah, banyak dalam mengkaji ya, banyak dalam membaca. Namun kita minimal, minim sekali. Yang lebih justru kita memegang HP, kemudian memegang aplikasi-aplikasi itu. Ya, itu jauh lebih banyak. Makanya tadabur kita kurang. Tadabur kita kurang, konsentrasi kita cepat hilang. Itu disebabkan apa? Kelakuan kita sendiri dan kebiasaan kita yang terus dipelihara, diperingatkan tetap dipelihara, diperingatkan sadar dipelihara, diperingat dan terus seperti itu. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menghukumi, dia tidak akan pernah berubah dari itu semua. Oleh karena itu berubahlah, ubahlah. Kita hafalkan ayat-ayatnya, dan nggak mungkin kita suruh satu-satu di sini, nggak mungkin. Tapi kesadaran sendiri. Anak-anak kecil yang disuruh hafal Al-Quran itu mereka nggak sadar akan indahnya Al-Quran, tapi mereka disuruh hafal dan mereka mau. Tapi mereka nggak tahu keagungan Al-Quran. Sekarang di mana akal kita ketika kita tahu keagungan Al-Quran? Kita tahu i'rabnya, kita membahasnya, mengkaji, mentafsirkannya, kemudian mufradatnya kita pahami. Tetapi kita tidak menghafal. Itu di mana akal kita dibandingkan anak kecil yang belum baligh itu? Kita jauh lebih rendah dari mereka sebenarnya. Tapi kita merasa lebih tinggi dari mereka karena apa? Kita merasa punya lebih berakal. Padahal enggak. Mereka enggak menggunakan akalnya untuk menghafal Al-Quran, tapi menggunakan memorinya. Sedangkan kita punya akal, namun justru kita tidak menggunakan secara maksimal. Nah, ini ketergelinciran dan keterbalikan dan kesalahan dalam didikan untuk diri sendiri. Oleh karena itu, kita mengkaji di sini. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ الْأَنْهَارِ, sampai akhir ayat. Itu dalam seminggu hafalkan. Apa beratnya? Berat. Ada syaitankah di diri kita? Atau terlalu banyak kita bergaul dengan para syaitin atau munafikin atau fusaq atau fujar? Kenapa kita enggak bisa menghafalkan ini dalam seminggu saja? Itu Masya Allah, jauh, 24 kali dalam 6 hari. Untuk menghafalkan ini aja kesempatan fursah. Bisa enggak? Kalau enggak bisa, berarti ada sesuatu di diri kita. Kita di sini mengkaji tafsir untuk apa? Kita mengatakan basyir itu artinya apa? Kemudian tajri min tahtihal anhar artinya apa? Satu-satu maknanya secara umum, fawaidnya. Terus kita enggak, habis itu udah selesai gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin kita lupa apa arti rob, apa arti alamin. Nah, Sekarang apa? Kenapa kita melupakannya? Padahal kita mungkin di antara kita ada yang jauh-jauh ke majelis datang dari kota lain misalnya atau dari tempat lain. Atau kita capek-capek meninggalkan sesuatu yang ada di rumah untuk majelis ini misalnya. Kemudian udah mendapatkan keimanan, alhamdulillah tinggi imannya di majelis, keluar enggak ada bekasnya lagi, maka itu sama seperti tidak ada manfaatnya majelis ini. Nah, kita di sini enggak mau majelis ini enggak ada manfaatnya untuk di luar sana, enggak. Kita enggak mau majelis ini menghasilkan orang-orang yang hanya mengatakan saya udah ngaji atau saya udah ngaji kitab, enggak. Oh, misalnya kita tahu ada orang seperti itu, kemudian kita akan uji dia, apa yang udah kamu hasilkan? Apa bisa kamu? Bisa apa? Selain cuma mengklaim sudah mengaji dan sudah apa? Ternyata enggak bisa apa-apa. Nah, enggak usah mengklaim karena enggak ada manfaatnya dia mengaji. Oleh karena itu di sini kita enggak mau dari siapapun, dari ikhwan atau akhwat atau dan juga anak pribadi. Kita di sini mengkaji tafsir terutama, masya Allah, ini agung, sesuatu yang agung, besar. Kemudian kita melupakannya keluar, nggak tahu apa-apa lagi di situ. Kalau misalnya memang nggak merasa kesulitan, dengar rekamannya, kita udah menyediakan semuanya. Kenikmatan apa lagi yang kita dustakan? Kenikmatan apa lagi kita dustakan? Apakah kita tidak melihat para ulama zaman dahulu, kiai-kiai kita zaman dahulu? Yang sekarang mungkin kita katakan sesat mereka itu semua, tapi mereka bagaimana mencari ilmu. Kemudian mereka memang ada salahnya, tapi sekarang kita sudah Allah gelontorkan semua hal yang baik semua dan fasilitas semuanya. Kalau misalnya dia bandingkan dengan orang zaman dahulu, itu seluruh kekayaan mereka semua itu ada pada kita. Tapi ternyata kita malas-malasan, kita gak mau menghafal, kita gak mau merojaah, kita cuma mengklaim saya punya kajian tafsir, saya belajar sama Ustaz Fulan, saya udah begini. Apa itu? Itu gak ada artinya, nonsens itu. Itu nonsens. Karena ilmu itu intinya untuk diamalkan. Dan diantara amalannya adalah kita menghafal ilmu tersebut. Diantara rasa syukur kita terhadap majelis ilmu adalah setelah kita meninggal ke majelis, kita masih terus konsisten memelihara apa yang kita punya ketika dalam majelis. Gak ada ibroh di sini antum Mama Hasan Al-Jaizi atau di Masjid Nurul Islam yang dulu adalah Ustaz Abdul Hakim ada di sini, atau antum berkawan dengan teman-teman Salafiyin atau dengan teman-teman itu, bukan ibroh itu. Itu bukan ibrohnya. Ibrohnya di antum, di kita semua. Masing-masing kita apa efeknya? Itu ibrohnya. Karena itu yang bekal untuk kita masing-masing. Kita enggak bakal kemudian mengklaim di hadapan Allah Subhanahu wa taala saya ini duduk di majelis fulanan. Bukan itu ibrohnya. Ibrohnya apa yang kita amalkan? Apa yang kita hafal? Apa yang kita simpan dari ilmu-ilmu ini? Bukankah seorang, termasuk orang yang bodoh misalnya, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan sesuatu yang nikmat, suatu kenikmatan yang besar, kemudian dia bocorkan begitu saja satu persatu. Itu bodoh itu. Lalu untuk apa dia menampung ilmu yang banyak itu? Dan antum juga merasakan bahwasanya tafsir alaisa kajian ini bukan kajian coba-coba, bukan kajian kita bicara di sini bicara macam-macam enggak jelas, enggak. Ini kajian yang bukan kajian apa? Bukan kajian bawah, bukan, tapi kajian menengah. Kita di sini membahas huruf-hurufnya, kata-katanya. Dan antum di sini enggak curhat. Enggak mengatakan cerita kisah-kisah bohong, enggak. Ya kan? Kita satu persatu. Kemudian domir kembali ke mana? Itulah tafsir. Dan itu bukan sesuatu yang ringan. Bukankah law anzal Allah Subhanahu wa taala berfirman law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah? Kalau misalnya Qur'an Allah Subhanahu wa taala turunkan pada gunung, maka kamu akan melihat gunung itu apa? Khusyuk, mutasaddian min khasyatillah. Khusyuk, tunduk karena apa? Takut pada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita membahas ini, apa efek dari kita semua? Minimal kita mengetahui jahilnya kita tentang ini semua. Kemudian baru tahu. Nah, ketika baru tahu itu jangan merasa sok kemudian paling tahu, enggak. Kemudian mengklaim dan ngaji di sini bukan itu ibrohnya. Tapi simpan. Simpan sebagai bekal untuk mentadabburi ayat kemudian hari. Ketika misalnya imam membaca wa basyiril ladzina amanu, antum tahu. Kita tahu itu maknanya, kita tahu tafsirannya, kita ingat kajiannya dan sebagainya. Ketika kita membaca kemudian ayat Al-Quran yang pernah kita kaji, kita ingat ini dulu kita pernah pelajari dan ini maknanya, maknanya terkenal. Dan itulah kemudian mewariskan khasyatullah, mengagungkan ayat-ayat Allah. Itu ibrohnya di situ. Ibrohnya di situ. Ibrohnya bukanlah antum, bukannya kita ini udah ngaji, kita ini berteman dengan fulan-fulan, kita semajlis dengan fulan. Itu bukan ibroh. Wallah itu bukan ibroh. Karena apa? ustaz, guru dan siapapun itu enggak menjamin. Enggak menjamin antum bisa atau enggak, antum hafal atau enggak menjamin. Yang menjamin itu ya Allah Subhanahu wa taala, yang menjamin diri antum sendiri, diri kita sendiri masing-masing. Apakah setelah kajian kita masih mengkaji atau kita hanya kajian karena memang tren? Bukan itu. Ibrahim bukan itu. Ibrahimnya bukan itu. Betapa adanya kajian yang ratusan orang hadir, tetapi kemudian efeknya di luar tidak ada. Gak ada efek keilmuannya. Imma karena ilmu yang disampaikan gurunya itu ilmu ringan sehingga gampangan tak diremehkan. Imma mungkin terlalu berat, kemudian para muridnya itu gak termotivasi. Imma gurunya gak ikhlas, imma muridnya gak ikhlas, imma memang masih itu gak berkah dan sebagainya. Itu banyak faktor. Nah sekarang faktornya ini kita ambil dari diri sendiri. Misalnya gurunya terlalu keras mengajar misalnya, atau terlalu detail mengajar. Jangan mengeluh. Allah jangan mengeluh. Bukankah dulu zaman dahulu para ulama betapa sulitnya mereka mencari ilmu, mencari satu hadis saja safar? Apakah mereka mengeluh? Bukankah Imam Malik berkali-kali menolak tamu dari jauh-jauh? Apakah mereka mengeluh? Enggak. Karena itulah nasib, bagian dari jihad. Enggak mengeluh. Ya Allah ini susah banget, enggak enak sekali, terlalu detail. Antum mau maju apa enggak? Gitu kan? Padahal mau maju apa enggak? Kalau mau yang lunak-lunak aja, baca sendiri. Kalau mau yang lunak-lunak, baca sendiri. Tidak perlu ke majelis. Antum baca sendiri, paham insya Allah. Hah? Tafsir Al-Aisar, tafsir termudah. Dan jangan datang ke majelis. Baca sendiri. Terutama anak-anak muda ini. Kalau mau yang lunak-lunak, baik ikhwan ataupun akhwat, mau yang enak, mau yang mudah dicerna langsung dapat, itu antum nggak maju, nggak maju antum. Terlebih anak-anak mudanya, karena masih fresh, harusnya digenjot lebih detail lagi, gitu. Dan alhamdulillah mayoritas ini anak-anak muda. Saya memang style tafsir Al-Aisar itu kita jadikan agak lebih berat dibandingkan kajian tafsir lainnya. Dan itu bukan suatu kesalahan. Itu juga bukan sesuatu yang memalukan. Yang memalukan adalah tidak istiqomahnya seseorang dan menyerah. Itu yang memalukan. Terlebih dia masih muda. Kasihan. Masih muda sudah cepat menyerah, maka gimana kalau misalnya nanti di saat nantinya? Maka jangan menyerah. Tafsir Al-Aisar ini kita pelajari bukan sekadar qiraah membaca. Enggak. Tetapi kita mengkaji ayat-ayatnya dan kita harap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang Dia berikan kepada kita bermanfaat dunia dan akhirat dan tidak mudah dilupakan oleh kita. Karena di antara keberkahan ilmu adalah tidak mudah dilupakan. Di antaranya itu. Kalau mudah dilupakan berarti imam mungkin niat kita yang kurang atau memang kurang berkah dan semacamnya, atau meremehkan gurunya, atau merasa putus asa sebelum berusaha, itu kurang berkahnya di situ. Oke, di sini kita ayat wa basyiril ladzina amanu wa 'amilussolihat annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu. Setiap mereka diberi rizki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan, qalu hadzal ladzi ruziquna min qabl. Mereka mengatakan, inilah dia. Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Wa utubihi mutasyabiha. Mereka diberi buah-buahan yang serupa. Wa lahum fiha azwajun mutahharah. Dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci. Wa hum fiha khalidun. Dan mereka kekal di dalamnya. Itu satu ayat aja, kita insya Allah akan membahasnya 1,5 jam insya Allah. Kita mulai dari wabashir. Kita punya waw. Huruf waw di sini untuk waw istinaf. Memulai kalam yang berbeda tema atau topiknya dengan sebelumnya. Wabashir. Namun tentu saja dalam setiap urutan ayat itu masing-masing ada keterkaitan dan ada ketersinambungan. Tidak mungkin di sini ayat satu dengan yang lainnya, dengan urutan itu tidak mungkin tidak ada ketersambungan antara keduanya. Jikapun kita menganggapnya atau mengira atau melihatnya secara zahir tidak ada nyambungnya, maka itu hanyalah perkiraan kita, melainkan hakikatnya Allah Subhanahu wa taala menurunkannya dan mengaturnya, merunutkannya itu dengan adanya ketersambungan ma'na. Wa basyir wa istinafiyah. Kemudian basyir di sini fi'il atau isim? Fi'il, kata kerja. Perintah atau bukan? Baik, di sini basyir fi'il amr mabniun 'ala sukun. Dan dia siapa fa'ilnya, pelakunya di sini? Anta kan? Dhamir mustatir wujuban taqdiru anta. Dan anta di sini siapa? Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasulnya untuk memberi kabar gembira, itu makna dari basyara yubasyir. Dikatakan oleh Syekh Abu Bakar, basyir atau at-tabsyir, basyir itu fi'il amr, tabsyir itu masdar. Yaitu pemberitaan yang menggembirakan, yaitu dengan hal-hal yang disenangi oleh kalbu manusia. Dalam footnote-nya, kata at-tabsyir juga diungkapkan untuk sesuatu berita yang menyedihkan sebagai bentuk ejekan kepada penerima berita. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Fabasyirhu bi'adzabin alim." Maka berilah kabar peringatan dengan azab yang pedih. Fabasyirhum bi, atau di ayat lain fabasyirhum bi'adzabin alim. Sedikit kita ke tafsir Al-Qurtubi tentang makna at-tabsyir. Bahwasanya tabsyir itu adalah al-ikhbaru bima yadhharu atharuhu 'ala al-basharah wa hiya dhahirul jildi litaghayyuriha bi awwali khabarin yaridu 'alaik. Tabsyir ya basyara yubasyiru tabsyiran mubasyirun mubasyarun basyir la tubasyir. Tabsyir itu adalah al-ikhbar. Jadi tabsyir itu adalah al-ikhbar, pengkhabaran yang menyebabkan ada bekas zahir pada basyarah. Jadi tabsyir itu pengkhabaran, pemberitahuan yang menyebabkan adanya bekas dampak, efek zahir pada basyarah. Apa arti basyarah? Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab? Basyarah apa artinya? Ada yang bisa menjawab basyarah? Kita punya tahu basyar itu manusia. Tapi basyarah itu adalah zahirul jild, yaitu zahirnya kulit, kulit bagian luar itu basyar. Ya. Dan basyarah yang dimaksud itu basyarah di bagian muka. Jadi apa maknanya? Bahwasanya tabsyir itu al-ikhbar bima zahara atharuhu 'ala al-basyarah. Pengkhabaran yang zahir efeknya pada permukaan kulit, bagian zahir. Di mana? Di muka. Ngerti di sini? Ketika ada, kayak saya mengabarkan suatu, misalnya Bang Zainal datang, tidak ada efek. Itu bukan tabsyir. Ya, tapi kita misalnya mengatakan, misalnya seseorang mati tertabrak mobil di depan masjid misalnya. Atau langsung ada perubahan. Nah, itu berarti yang ana sebutkan itu adalah kabar tabsyir. Nah, tabsyir, jadi makna tabsyir ini asalnya mengkhabarkan sesuatu yang zahir dampaknya atau efeknya pada permukaan kulit bagian luar. Itu tafsir. Nah, tafsir di sini berarti mencakup berita baik maupun berita buruk. Adapun berita standar yang enggak baiknya buruk atau baik atau buruk cuma tidak merubah apapun dari raut atau dari zahir kulit orang yang dikhabarkan padanya, itu bukan tafsir namanya. Oke. Okay? Itu asalnya dari tafsir seperti itu. Jadi ketika mengatakan selamat, antum mendapat hadiah 2 juta rupiah. Nah, kemudian dia tertawa. Karena ada perubahan di sini. Nah, berarti ini ada tafsir. Gitu ya. Itu asalnya seperti itu. Kemudian, tapi kemudian mayoritasnya bushro atau tamsyir itu digunakan untuk hal yang positif atau untuk kegembiraan. Nah, untuk kegembiraan itu mayoritasnya, mostly. Mayoritasnya seperti itu. Apakah bisa juga digunakan untuk keburukan? Bisa. Karena pada asalnya memang bisa. Tetapi lebih sering digunakan untuk hal yang baik atau kesenangan. Kalau misalnya kita katakan ubasyirukum, artinya apa? Secara umumnya, biasanya artinya apa? Aku memberi kabar gembira pada kalian, walaupun tidak disebutkan setelah itu kabarnya belum disebutkan. Nah, tapi kalau misalnya kata anak kata ubasyirukum, apakah sekarang dimaknai atau mayoritasnya sekarang dalam Arab, apakah dimaknai sebagai pemberi kabar buruk? Enggak. Kenapa? Karena kalau misalnya lafal tabasyir dimaksudkan untuk kabar buruk, itu harus ada muqayyidnya, yaitu harus ada tambahan indikasi kabar buruknya. Misalnya ubasyirukum, ubasyirukum birrusub misalnya. Artinya apa? Saya memberi kabar bagi kalian. Rusub itu Indonesia yang apa rusub? Enggak naik kelas lah seperti itu. Ini negatif kan? Apakah boleh digunakan ubasyirukum birrusub? Boleh. Sebagian menganggapnya itu sebagai majas ironi, tapi sebagian menganggapnya itu kembali ke hakikat aslinya, yaitu apa? Bahwa saya tabsyir itu bisa untuk baik atau buruk. Ubasyirukum birrusub ya akhi. Saya memberi kabar gembira pada saya memberi kabar pada kalian akan ketidaklulusan kalian. Ya kan? Apa? Nah, seperti itu. Raut mukanya berubah. Tetapi misalnya anda mengatakan kepada Syekhul Islam, Syekh, ubasyirukum birrusub. Diam aja dia. Ini bukan busro, bukan tabsyir namanya berarti. Berarti anda gagal. Ya. Oke, itu jadi seperti itu makna dari wabasyir. Sekarang yang mentafsir itu akan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Alladzina itu isim apa? Isim mausul mabniun 'alal fath, fathah. Ah. Dan dia fi mahalli, posisinya dalam nahu dia posisi sebagai dia posisinya mansub fi mahalli nasbin. Kenapa? Karena dia maf'ulun bih, objek, ya enggak? Dan berilah kabar gembira wahai Nabi Muhammad. Siapa yang diberi kabar gembira sekarang? Objeknya siapa? Nah, ini alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Alladzina artinya yang. Tafsirnya yang di sini kemudian amanu. Alladzina isim mausul, dan dalam usul fikih isim mausul itu termasuk lafal atau siwat umum. Masih ingat enggak? Atau udah lupa? Na'udzubillah min dzalik kalau sudah lupa. Kemarin sudah kita tahzir berkali-kali, lupa sekarang. Alladzina itu termasuk asma mausul atau isim mausul. Itu dipelajari Taqdihul Ahkam kemarin sebelum kita ceramah. Hah? Dan sekarang kalau misalnya lupa berarti enggak murojaah. Seminggu kemana aja seminggu? Dunia. Isim mausul. Dan isim mausul itu menunjukkan umum. Berarti awabashiril ladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Berarti keumuman orang-orang yang beriman. Tapi di sini tidak disebutkan wabashiril ladzina aslamu. Nah, kenapa? Karena Islam bisa aja zahirnya orang Islam tapi dia tidak beriman. Berarti di syaratnya yang pertama harus iman, dan iman itu tasdiq al-jazim. Secara bahasa at-tasdiq al-jazim sebagaimana yang sudah pernah kita bahas. At-tasdiq al-jazim itu apa? Membenarkan dengan jazim. Jazim itu kuat, qat'i gitu, benar-benar. Agak sekadar membenarkan. Ya, bedanya tasdiq dengan iman, bahwasanya iman itu lebih kuat daripada tasdiq. Tasdiq itu hanya membenarkan. Tapi kalau misalnya sudah iman, itu berarti membenarkan dengan keteguhan tanpa keraguan di dalamnya. Tapi kalau misalnya secara syar'i, al-iman itu adalah apa? At-tasdiqu bil janan bil qalb, ha, wal talaffuz bil lisan, wal amalu bil jawarih atau bil arkan, boleh. Yaitu qalbunya mentasdik, membenarkan, lisannya mengatakan, dan anggota tubuhnya melakukan. Dan itu ini dalilnya dalam ayat ini ada. Nanti kita bahas. Tapi jadi itu alladzina amanu berarti alladzina amanu alladzina ku'umuman. Umum ya kan? Karena dia alladzina, maka memakai setelahnya silatul mausul fi'il. Amanu itu dengan waw al-jama'ah. Ya. Waw al-jama'ah. Nah, di sini berarti jama'ah. Dan alladzina berarti mencakup keumuman orang-orang beriman. Beriman. Pertanyaannya apakah cukup? Adanya apa cukup iman dengan meyakini saja tanpa amalan kemudian masuk surga begitu saja? Jawabannya ada di ayat ini. Enggak. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Waw di sini ataf. Tidak ada lagi selain ataf. Di sini waw ataf yaitu apa? Dia berarti menyandingkan antara iman dengan amalan soleh. Tidak boleh dipisah. Waw ataf di sini. Amilus solihat dan juga amilu di sini juga sewazan atau satu dengan amanu, ya amana yu'minu imanan. Kalau secara sarfi gitu, amilu amila ya'malu amalan. Nah, beriman dan beramal. Sekarang di sini urutannya iman duluan baru amal, ya kan? Berarti enggak boleh amal duluan baru kemudian iman. Karena iman inilah yang akan melegalisir benar atau tidaknya amalan. Tapi amalan itu belum tentu melegalisir benar atau tidaknya iman. Walaupun bisa mewakili benar, tapi enggak mesti. Karena jika seseorang imannya benar, maka imannya itu akan mewariskan amalan. Karena rukun dalam iman itu adalah amalan juga, amalan waktu dan lisan. Tapi tidak semua orang yang terlihat beramal soleh itu menunjukkan dia ada iman di dalam kalbunya. Belum tentu. Walaupun dia mengaku Islam, Muslim, dan betapa banyaknya, ya kan? Nah, di sini urutannya amanu, beriman dulu, wa amilus solihat. Sebagaimana dalam surat al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr. Lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Wa tawassab bil haqqi wa tawassab bis sabr. Baik. Iman dulu kan pertama, itu step pertama. Kemudian baru setelah itu amalan solihat. Bukan sebaliknya, amalan solihat atau tambah solihat, tapi dia imannya nanti aja, enggak. Nah, pertanyaannya kenapa di sini amanu wa amlus solihat saja dua saja, sedangkan di surat al-Asr itu kok sampai empat? Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kenapa? Apa bentuk tawasau bil haqqi itu bentuknya? Banyak dakwah, mengajar tafsir, mengajar hadis. Antum juga bisa semua tawasau bil mendidik anak, menghafal Al-Quran, menyuruh orang untuk berzikir, menyuruh orang untuk menghafal, Al-Quran, dan lain-lain. Banyak sekali bentuknya. Itu saling berwasiat, ya kan? Juga tawasau bil sabr. Nah, tawasi, saling berwasiat, itu amalan bukan? Amalan. Berarti tawasi itu tercakup juga di dalam amilus soli, amalan soleh. Makanya di sini cukupan alladzi wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kalau misalnya di surat Al-Ahqaf ada satu ayat yang mirip dengan ini, waktu itu ketika itu ada seseorang yang na'udzubillah teracuni oleh pemahaman liberalisme berbicara kepada kita bahwasanya seseorang itu jangan merasa paling benar, itu udah paling ininya tuh. Itu udah jargon udah itu. Jangan merasa paling benar. Dan siapa orang yang ya itu kan jargonnya, jangan merasa paling benar, itu udah masyhur itu seperti kalimat keramatnya mereka, jangan merasa paling benar. Padahal sebenarnya orang yang ketika ditampakkan padanya kebenaran kemudian kemudian mereply dengan kalimat jangan merasa paling benar, itu tanda-tanda bahwa dirinya merasa paling benar. Benar gak? Benar, itu benar-benar itu seperti itu. Kemudian dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-13 kita lihat innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Innalladzina, sesungguhnya ayat 13 surat Al-Ahqaf, sesungguhnya alladzina. Alladzina di sini ingat siwat umum dalam usul fikih. Itu penting itu. Qalu, mereka yang berkata, Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah. Ya. Thumma istaqamu. Kemudian mereka lurus istiqamah. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Di sini syaratnya adalah apa? Untuk tidak mendapatkan kekhawatiran dan tidak duka cita sama sekali. Syaratnya dua aja. Berkata Rabbnya kita itu Allah, terus lurus sudah jalannya. Kemudian dipahami oleh, ya kita masih anggap saudara kita mungkin anak jahilnya itu, masih muda juga, waktu itu sudah lama. Ini dipahami oleh dia dan misalnya bahwasannya orang yang mengatakan Rabbnya itu Allah atau Allah atau siapapun, dia mengakui bahwasanya adanya Rabb. Ya, itu udah dia enggak usah bersedih. Dan enggak usah kita salahin mereka. Dan enggak usah merasa paling benar dengan menyalahkan mereka. Nah, kemudian ketika kita lihat, oh innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Ada tsumma istaqamu ini yang perlu diperhatikan. Kemudian mereka berjalan lurus, istiqomah. Di antara bentuk istiqomah itu adalah ia meninggalkan maksiat, tentu saja kan. Nah, gitu. Jadi syaratnya istiqomah. Nah, istiqomah itu amalan bukan? Amalan. Bahkan istiqomah itu adalah sifat bagi amalan soleh. Ya enggak? Sifat bagi amalan soleh yang terus diamalkan. Itu menunjukkan bahwasanya apa? Orang yang ingin mendapatkan atau orang yang tidak ingin mendapatkan ketakutan dan rasa sedih gitu. Itu caranya ada dua hal, beriman kepada Allah yang mencakup banyak hal, kemudian istiqomah dalam perintah dalam frame Rasulullah SAW. Istiqomah yang menunjukkan jika dikatakan istiqomah itu lurus, itu menunjukkan apa? Tidak hanya sekali saja berjalan, melainkan terus. Ya. Seperti dalam Al-Qur'an ihdinash shiratal mustaqim. Ya itu juga syarat itu. Syarat untuk mencapai kebahagiaan apa? Shiratal mustaqim. Dan sudah pernah kita sebutkan mungkin entah di sini atau di mana bahwasanya shiratal mustaqim kenapa dia dinamakan lurus? Shiratal mustaqim itu ada sesingkat-singkatnya jalannya. Kenapa disebut singkatnya jalan? Karena lurus. Kalau misalnya belok-belok tentu lebih enggak singkat jalannya. Bukankah Rasulullah SAW pernah menggambar di tanah itu satu garis kemudian bercabang-cabang? Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Ini adalah sabilullah, jalan Allah Subhanahu wa taala. Jalan keselamatan, jalan yang lurus. Simple, satu ini aja. Nah, ada belok-belokannya, ada. Nah, belok-belokannya itulah yang membuat jalan itu jadi rumit dan juga membuat jalan itu jadi panjang. Kenapa? Ketika kita belok, berarti kita bagaimana cara kembalinya? Harus kembali, berarti berjalan lagi kembali dan itu kan membutuhkan ini lagi, panjang lagi masanya. Makanya ihdinash shiratal mustaqim itu shiratal mustaqim itu jalan yang paling ringkas, ya, jalan yang benar tentu saja dan juga shortcut, nggak ada lagi yang lebih ringkas dari itu. Oleh karena itu agama Islam dikenal sebagai ad-dinu yusrun, agama Islam itu mudah dan jangan ekstrim dan juga jangan meremehkan karena itu kedua-duanya seperti dua bukit. Dan di tengahnya ada lembah, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jalan yang lurus itu ibarat satu lembah di antara dua bukit. Yang mana bukit yang ini akan membuat antum capek mendakinya, bukit sebelahnya membuat antum capek mendakinya. Antum berjalan di tengahnya, antum enak di sana. Enggak perlu ke sana, enggak perlu ke kiri. Terus di tengah-tengah dan antum akan selamat. Seperti itu, shiratal mustaqim. Istiqomah. Nah, wabashiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh. Di sini as-shalihat bentuknya jamak. Wa 'amilus shalihat, dan dia dalam kondisi maf'ulun bih. Ya. Dan dia mulhaq bi jamak muannats salim. Wa 'amilus shalihati, bukan solihata, walaupun maf'ul tapi dia solihati karena dia mulhaq bi jama' mu'anath asli. Wa 'amilus solihati itu menunjukkan apa? Yang diamalkan itu bukan cuma satu amalan soleh aja, melainkan jamak, beragam, beragam amalan soleh, beragam amalan soleh, tidak hanya satu amalan kemudian cukup udah itu aja. Tapi dalam hadis juga ada, bukankah dalam hadis juga ada bahwasanya seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, kalau misalnya aku mengerjakan kewajiban saja tanpa sunnah, apakah itu cukup? Cukup. Cukup apa? Cukup untuk memasukkannya ke dalam surga. Benar, cukup. Tetapi kalau mau mendapatkan maqam yang tertinggi, tentu disertai dengan hal-hal yang sunnah dan mustahab dan hal-hal tambahan lainnya. Dan berapa banyak amalan sunnah dibandingkan amalan wajib. Dan betapa amalan sunnah itu justru melengkapi hal-hal yang wajib yang mungkin kita bertaksir atau meremehkan atau kurang maksimal dalam menjalankannya. Seperti sholat sunnah misalnya dan hal-hal lain. Ya. Dan bahkan beberapa macam amalan sunnah itu lebih dirutinkan dibandingkan amalan wajib secara zat. Ya. Misalnya kita hitung berapa banyak rakaat sholat qobliyah dan ba'diyah dibandingkan sholat ininya. Banyakan mana? Banyakan mana? Banyakan sunnahnya kan? Puasa sunnah dengan puasa wajib banyakan mana? Banyakan sunnahnya. Jauh lebih banyak. Apalagi kalau yang puasa Daud, jauh lebih banyak lagi. Nah, kenapa? Itu juga rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat supaya kita itu tidak berkeberatan dengan kewajiban. Dan juga rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita tetap sabit dalam amalan soleh. Maksudnya gimana? Supaya kita tidak bosan dan kita tidak berkeberatan dengan amalan wajib. Apakah misalnya Ramadan, kemudian bulan Muharram juga wajib puasa full. Kemudian bulan nanti setelahnya bulan ini. Kalau Safar selain, masya Allah, Muharram, Safar, 2 bulan berarti wajib berturut. Wah, itu memberatkan sekali. Atau ganti-ganti bulan-bulannya, zigzag. Nah, itu bakal memberatkan sekali. Maka agar tidak memberatkan, Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan Ramadan. Kemudian untuk menetapkan manusia atau kaum muslimin tetap dalam ibadahnya, yaitu amal-amal sunnah yang rutin, yang lebih baik daripada wajib, seperti puasa Senin, Kamis, Daud dan lain-lain. Tetap mereka dalam puasa. Ya. Jadi amalan itu banyak sekali, bahkan amalan sunnah itu lebih banyak dibandingkan amalan yang wajib. Tapi ketika bernazar untuk mengamalkan sunnah itu wajib untuk ditunaikan sesuai dengan nazarnya. Selama nazar itu tidak haram. Misalnya saya bernazar kalau saya lulus atau kalau saya hafal ayat ke-25 ini, saya bernazar untuk puasa buah misalnya. Ngikutin tasawuf puasa buah. Makannya apa? Pisang doang. Ya. Dari makannya di gua. Kan ada dukun seperti itu, calon dukun ya, untuk mencari setan kayak gitu. Salah satu caranya, salah satu tarekatnya. Ke gua, ke bilik dalam gua yang dianggap keramat, diem di situ, kemudian ditaruh setangkai apa gedang pisang, ya, setangkai pisang itu yang banyak pisangnya, kemudian dia tidak boleh memetiknya kecuali sampai gedang itu jatuh sendiri, berarti nunggu busuk. Malam gitu dia puasa gedang, puasa buah gedang doang dimakan, nunggu lama bertapa di situ berhari-hari sampai udah nggak kelihatan sisi kemanusiaannya. Habis itu turun dimakan, baru itulah yang boleh dimakan, yang udah mungkin udah nggak tahu seperti apa bentuknya, baru itulah yang boleh dimakan. Maka dia mendapatkan, karena setianya dia, loyalnya dia, maka dia mendapatkan imbalan dari setan. Ya, yeah. Dan setan menertawainya. Tapi kemudian karena udah ada deal sebelumnya sama dealer setan itu, maka udah jadilah mereka. Na'udzubillah. Wa 'amilus shalihat annalahum bahwasanya lahum jannatin. Di sini ada anna, kemudian ada lahum, ada jannatin. Lahum di sini jar majrur. Dan dia anggap posisi sebagai khobar muqaddam. Kemudian jannat di sini sebagai isim untuk anna. mansub fi mahalli nasbi. Tetapi dia di akhirnya kita lihat kasrah. Karena apa? Dia mulhaq bi jama' muannats as-salim. Bi jama'il muannats as-salim. Itu ada pelajarannya di nahwu itu. Oke, sekarang annalahum jannat. Jannat itu jamak dari jannah dengan ada tambahan alif saja kemudian ta. Dan al-jannat itu artinya adalah al-basatin. Apa arti basatin? Bustan. Bustan apa artinya bustan? Kebun atau taman. Oke. Bustan. Kalau misalnya kita tergambar kebun atau taman berarti pohon-pohon kan? Ya, dan itu benar yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat dan juga dalam hadis. Nah, sekarang kenapa disebut jannat? Limadha sumiyat jannat? Dan dia banyak para mufassirin di antara Imam Al-Qurtubi yang kita bawa kitabnya di sini. Wa innama sumiyat jannatun li'annaha atau jannatin li'annaha tujinnu man fiha ay tasturuhu bisyajariha. Disebut jannah karena dia menjaninkan apa yang ada di dalamnya, yakni menutupnya dengan pohon-pohonnya. Mungkin berkali-kali kita katakan, entah kita di sini ana maksudnya di sini atau di mana, entah di mana-mana, materi jim, nun dan nun itu materi yang termaknai dengan sater, ketertutupan. Masya Allah, ketertutupan. Sifatnya dengan ketertutupan. Jadi sater jin. Makasih, jazakillahu khairah, jazakillahu khairah. Ini juga bapaknya, jazakallahu khairah. Anak enggak enak karena direkam. Kalau misalnya apa namanya, minum di sini enggak enak direkam. Untung gak ada label harganya kan gak enak nanti. Jannat itu kenapa disebut jannat? Karena kita lihat materi jim, nun dan nun itu ada makna ketertutupan. Seperti janin. Kenapa disebut janin? Karena ditutup, tertutup, tidak terlihat. Kemudian disebut jin karena memang mastur, dia tertutup dari pandangan manusia umumnya. Kemudian disebut misalnya apalagi majnun. Kenapa? Karena tertutup akalnya. Kemudian juga ada yang disebut jannah. Jannah ya tertutup. Apalagi ada lagi mijon, ada mijon. Enggak, tidak lagi. Enggak, bukan itu. Bukan itu. Dan lain-lain. Misalnya as-siyamu junnah misalnya, ya kan? Dalam hadis puasa itu junnah, apa itu junnah? Perisai. Kenapa disebut perisai tameng? Karena dia menutupi apa yang dibaliknya, ya kan? Nah, berarti jim, nun, nun itu ada makna ketersembunyi atau ketertutupan. Ya, bukankah begitu? Para jin, kita enggak bisa melihat para jin yang hadir di sini berapa jumlahnya ya. Tapi memang mereka alhamdulillah mendapatkan faedah tentang apa makna dari jenis mereka. Jin itu apa? Mereka baru tahu mungkin sebagian dari mereka. Kenapa jin dari bahasa Arab ternyata begini-begini? Ya, sebagian baru tahu. Sebagaimana manusia mungkin antum enggak tahu mungkin insan itu berasal dari apa. Ya. Dari bahasa Arab juga. Ya, antum jangan tertawakan jin karena enggak tahu arti jin. Antum sendiri enggak tahu insan itu dari mana. Nah. Alhamdulillah insyaallah ini banyak teman-teman kita, insyaallah rawat saudara kita mendengarkan. Ana lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Tajri min tahtiha, kalau di dalam kitab, tajri min tahtiha, sungai-sungai itu mengalir di antara pepohonan dan istana-istana di surga. Yang dimaksud dengan sungai-sungai di sini adalah sungai-sungai dari air, sungai-sungai dari susu, sungai-sungai dari khamar dan sungai-sungai dari madu, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Muhammad. Atau disebut juga surat apa? Surat apa? Al-Qital. Al-Qital. Al-Qital itu artinya peperangan, memerangi. Adapun qatl artinya membunuh. Oke. Ayat ke-15. Matsalul jannati allati wu'idal muttaqun. فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya. Itu namanya air ghairi asin, namanya. Tidak asin. Asin jangan-jangan dari bahasa Arab kayaknya. Jadi air yang ghairi asin, ghair tidak asin, itu adalah air yang tidak berubah rasa dan baunya. Berarti air asin itu airnya telah berubah rasa dan baunya. Gak tahu Indonesia ini mengambil dari sana atau enggak. Tapi kalaupun mengambil maknanya beda sebenarnya. Sebagaimana biasanya. Tahrif. Ya, wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Dan juga sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya. Wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin. Sungai-sungai dari khamar atau arak yang lezat rasanya bagi peminumnya. Anharum min asalim musaffa, dan air-air dan sungai-sungai dari madu yang musaffa. Musaffa itu yang disaring sampai jernih madunya itu. Ada orang namanya Sofia itu jernih. Sofi itu jernih. Nah, itu air-air atau sungai-sungai yang ada di surga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad. Adapun selainnya wallahu alam, jika misalnya ada lagi ya itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Yaitu jadi tajri min tahtihal anhar. Sekarang kita maknai tajri. Tadi sudah kita mengetahui anhar apa aja yang ada di surga. Disebutkan 4 tadi di surat Muhammad. Wallahu a'lam, yang lainnya mungkin kita enggak tahu. Enggak tahu hadisnya atau ayatnya, atau memang kita tidak diberitahu. Manusia tidak diberitahu. Wallahu a'lam. Nah, sekarang tajri min tahtihal anhar. Tajri itu fi'il apa? Madhi mudhari amar atau nahi? Mudhari. Dari kata jaro yajri, artinya berlari. Bukan mengejar. Berlari. Makanya kuda itu dinamakan jaran karena berlari dia. Iya. Dari bahasa Arab itu. Tanya orang-orang Jawa, enggak tahu mereka. Anda juga enggak tahu benar apa enggak. Tapi bagaimanapun itu ada keterjejokan, wallahu a'lam bishawab. Jaro ya jari artinya berlari, jirian. Nah, kemudian tajri di sini pakai ta. Kenapa? Karena fa'ilnya adalah jamak taksir, yaitu anhar. Ya enggak? Sebenarnya fa'ilnya itu ma'ul anhar, air-air sungai. Pelakunya yang berlari sini air sungai. Jadi jangan dibayangkan berlari kemudian kayak manusia gitu berlari pakai kaki. Enggak, maksudnya di sini dalam bahasa Arab al-ma'u yajri itu udah biasa. Yang artinya ma air itu mengalir, tapi mengalirnya itu dengan deras. Ya. Beda dengan kita punya istilah dalam bahasa Arab itu ada salayasilu, ada jaro yajri. Kalau salayasilu artinya mengalir. Tapi kalau jaro yajri artinya mengalir dengan kencang. Menunjukkan kekayaannya gitu lah ya. Tapi kalau sebenarnya mengalir biasa, itu berarti asil, salah asil. Makanya disebut al-ma'u sa'ilun. Artinya apa? Bukan artinya air itu bertanya. Bukan, tapi al-ma'u sa'ilun artinya air itu mengalir. Adamu sa'ilun. Darah itu mengalir. Misalnya. Itu bisa. Nah, kemudian ada al-ma'u jarin. Jar di sini artinya bukan tetangga. Jar, karena ini bisa tetangga. Tapi arti jarin di sini adalah mengalir dengan cepat, berlari. Nah, di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan tajri itu menunjukkan bahwasanya air itu yang mengalir itu dia air tersebut tidak tidak santai yang ada di mana, melainkan seperti misalnya antum nanti kita gambarkan tajrimin tahtil anhar, kita gambarannya secara zihni kita yang terbatas ini gambarannya nanti luar biasa. Tajri min dari tahtiha. Di sini maknanya apa di sini? Mengalir sungai-sungai di dalamnya. Tajri min tahtiha. Tahtiha cuma lihat tahtiha. Dari tahat artinya apa tahat? Bawah. Dia mudhaf ya kan? Kemudian mudhaf ilaihnya dhamir ha di sini. Ha di sini kan dia dhamir menunjukkan hiya. Nah, hiya di sini kembali ke mana? Siapa yang bisa? Jannat. Tadi jannat artinya apa? Kebun kan? Kebun berarti penuh pohon. Maksudnya di sini tajrim min tahtiha yaitu di mananya? Sekarang ada beberapa choice, ada beberapa pilihan. Ada beberapa pilihan penafsiran. Apakah ini maksud dengan bawahnya ini berarti seolah ada tanah itu lantai, permukaan jannah itu ada lantai, kemudian di bawahnya air gitu kita melihatnya seperti Bilqis melihat kerajaan Sulaiman, ya? Atau air itu memang ada di lantai di dasar yang kita pijak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala rezekikan kita jannah. Allahumma amin. Apakah begitu? Yang mana? Yang lebih zahir, walaupun zahir makna min tahtiha, tahtil jannat itu bawah tanah, tapi yang benar wallahu alam adalah di atas tanah itu sendiri. Mengalir. Tajri min tahtiha al-anhar. Ha di sini kepada apa? Jannat, bustan atau ya apa namanya? Indonesia apa tadi? Kebun atau semacamnya. Nah, kebun itu bukanlah kumpulan pohon-pohon, ya? Kebun itu bukankah kumpulan pohon-pohon? Ya, kumpulan pohon-pohon. Ketika disebut di bawah kebun-kebun, itu berarti menunjukkan bukan di bawah tanah kebun-kebun, melainkan di dasar kebun itu mengalir anhar. Disebut anhar itu menunjukkan pertama, anhar dilalahnya pertama dia jamak. Ya, berarti ada beragam dan juga tidak hanya satu. Wallahu alam seberapa kita enggak tahu. Kemudian yang kedua dilalah dari anhar itu menunjukkan bahwasanya itu banyak sekali anhar. Maksudnya di sini bahwasanya itu adalah kekayaan. Dengan adanya tajri tadi mengalir kebunnya anhar. Sekarang misalnya di Jakarta. Di Jakarta kita punya banyak sungai. Sungai Ciliwung, sungai Anak enggak hafal sungai apa lagi? Itu aja sungai yang anak hafal itu. Itu setiap sungai apapun dimutlakan oleh anak, sungai itu Ciliwung udah. Yang anak tahu itu Ciliwung sungai itu. Apalagi di apa Indonesia di Jakarta ini ada beberapa sungai lah. Apapun disebut sungai juga sebenarnya terlalu mulia baginya untuk disebut sungai sebenarnya. Sungai. Kalau kita lihat sungai Ciliwung enggak deras. Tapi misal andai sungai itu deras. Kemudian ada kali deras. Tapi kalinya ternyata mampet, enggak deras. Kalinya namanya doang kali deras kan? Wah, itu berarti penipuan nama itu. Nah, kali deras terus ada sungai apa gitu kan, pokoknya sungai-sungai lah banyak. Atau jangankan sungai dulu, antum lihat misalnya habis setelah hujan, antum lihat comberan-comberan. Hah? Comberan got-got gitu kan. Nah, lihat got-got itu banyak air mengalir. Itu apa yang dirasakan dan rasakan air tersebut, air mengalir itu anggap itu jernih airnya. Itu sesuatu yang precious di Jakarta itu. Kalau misalnya ada seperti itu prestasi itu. Jernih dalam artiannya dia enggak coklat lah, enggak coklat. Itu udah bagus itu, enggak coklat itu. Enggak coklat dan enggak hitam gitu kan. Udah bagus tuh, mengalir kan. Banyak. Di got-got. Masyaallah, itu rasanya gimana? Itu aja lah. Itu baru Jakarta. Yang antum tahu seberapa kotornya. Sekarang misalnya di desa, antum kembali ke desa. Dan kebanyakan antum muka-muka desa sebenarnya. Nah, antum kembali ke desa. Kembali ke desa antum misalnya melihat habis hujan, kan? Kemudian sawah, ladang, wah banyak itu kodok lompat-lompatan gitu kan. Kemudian antum ingin mengikuti mereka lompat di selokan-selokan dan sebagainya kan. Itu apa perasaan antum itu? Jernih gitu. Itu saja. Itu baru dunia itu. Yang enggak ada apa-apanya dibandingkan surga. tajrimin tahtihal anhar. Sekarang bayangkan ketika misalnya di surga, kita melihat pohon-pohon misalnya, pohon yang tinggi, dan tentu ketika disebut bustan itu, masya Allah, disebut jannat. Kenapa disebut jannat? Karena menutupi apa yang di bawahnya. Itu menunjukkan apa? Pohon-pohonnya besar-besar. Kalau pohonnya seperti pohon pepaya yang baru tumbuh itu enggak, itu bukan seperti itu. Tapi pohonnya besar-besar. Atau rumput-rumput, enggak, bukan rumput aja. Pohonnya besar-besar yang menutupi bawahnya sehingga ternaungi. Siapapun di bawah itu ternaungi, adem gitu kan. Dan kita enggak mengenal namanya keringat daki. Dan itu enggak ada di sana. Nah, itu udah di bawah naungan itu. Kemudian air mengalir deras. Dan ya, wallah alam, mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kehendak di sana, mau derasnya seberapa mungkin Allah Subhanahu wa taala kabulkan, karena itu segala kenikmatan itu di surga itu. Puncak nikmatan di surga dan puncak keburukan di neraka, nasallahu alafiyah. Nah, di situ di surga itu kita berarti misalnya dinaungi oleh dedaunan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian air-air mengalir. Betapa segarnya keberadaan di surga. Dan kebalikannya, betapa sengsaranya di neraka dengan panasnya yang wallahu a'lam seperti apa. Jadi kontras. Nah, tajrimin tahtihal anhar. Namun dilalah di sini, kalau misalnya kita perhatikan ayat ini datang setelah ayat apa? Datang setelah ayat yang menyebutkan fattaqun narallati waquduhan nasul hijar uiddatil kafirin. Sesuatu yang sebenarnya kontras ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tarhib diselingkan dengan targhib. Itulah manhaj Qur'ani dan juga tarbawi nabawi itu, seperti itu dalam dakwah. Kita tidak bisa dakwah itu selalu saja mentarhib orang sebagaimana dilakukan oleh kaum Khawarij, dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir atau semacamnya. Dan kita juga tidak bisa hanya mentarghib orang saja supaya orang termotivasi terus. Jadi semua hal itu dianggap oke, okay, bagus. Ya, itu enggak juga, enggak benar itu. Dan itu rata-rata manhajnya motivator itu. Dan itu enggak sah, enggak bagus dalam Islam. Semua jadi oke, okay, ini baik semua. Iya benar ada hikmahnya. Tapi ayolah, jadikan orang-orang itu juga terdidik dua hal, yaitu dia punya roja dan punya khauf. Gitu kan? Jangan hanya sisi rojaknya kemudian diangkat terus sehingga dia termotivasi terus sampai akhirnya meremehkan hal-hal yang haram. Tapi juga jangan ditarhib terus, yaitu ditakhwif terus sampai dia takut akhirnya apa? Dia selalu memperhatikan yang haram dan tidak mengerjakan kewajiban. Makanya orang-orang sufia itu banyak yang mereka ditakut-takuti terus, akhirnya kewajiban mereka terbengkalai. Nah, kewajiban terbengkalai tapi tetap konsentrasi dalam menghindari yang haram, tapi kewajibannya bahkan kalau sudah sampai makom yang tertinggi udah hilang semua kewajiban. Nah, di sini manhaj Qur'ani dalam mentarbiyah kita juga, ini juga isyarat untuk dakwah. Misalnya kita ada tarhib diselingi dengan tarhib setelah itu, seperti itu. Dan di sini dilihat di ayat sebelumnya itu untuk orang-orang kafir. U'iddat lil muttaqin. Di sini untuk siapa? Lawan dari kafir. Beriman dan tidak cukup beriman, beramal soleh. Itu menunjukkan gini, kafir itu lebih mudah daripada jadi mukmin. Ya enggak? Karena apa? Coba lihat tadi sifat u'iddat lil kafirin, satu sifat. Kufur udah. Tapi kalau di sini dua sifat, beriman dan harus beramal soleh. Karena apa? Kufur itu lebih mudah dibandingkan beriman dirangkap dengan amal soleh. Oke. Tajrimin tahtihal anhar. Anhar jamak dari nahar yang artinya sungai. Artinya adalah sungai. Ya sebenarnya di sini yang berlari itu airnya, air sungai. Dan nahar itu seperti bahar. Bahar. Nahar itu seperti bahar. Ketika nahar disebut nahar itu karena apa? Luas. Karena dalam bahasa Arab ada an-nahar itu dari kata anhartu yang artinya wasa'atu. Anhartu artinya wasa'atu, artinya memperluas. Aku telah memperluas. Nah, makanya kalau misalnya air comberan itu tidak disebut nahar, itu disebut jadwal. Kalau kita jadwal artinya schedule. Ya. Tapi kalau di Arabik jadwal itu ya sumber comberan. Berarti antum punya schedule apa hari ini? Dikira mau mandi gitu di comberan. Ya. Jadwal. Kalau misalnya tanpa harokat, orang yang jahil bisa menulisnya, bisa membacanya jadul. Seperti juga Aish Karima dia tidak diharokat jadi ice cream. Ya. Nah itu nahar makhud min anhar tu iwasa'atu. Ketika disebut nahar itu berarti dia luas, tidak seperti jadwal. Jadwal itu sempit atau semacamnya. Nahar itu luas. Ada yang lebih luas lagi yaitu bahar. Nah bahar itu adalah artinya dalam bahasa Arab itu kumpulan air yang banyak itu bahar. Bahar itu kumpulan yang banyak. Air yang banyak tak terjadi itu bahar. Makanya bahar disebut bahar karena itu. Nah oleh karena itu air sungai yang luas itu bisa juga disebut bahar. Disebut bahar juga karena apa luas juga. Makanya itu dikiaskan. Seorang yang berilmu itu disebut bahar juga kenapa? Karena luas ilmunya. Nah, luas bukan karena asinnya dia, bukan, tapi karena ilmu, karena luasnya. Ya begitu. Tajri min tahtihal anhar. Anhar, ra'nya mufakhamah ya, jangan anhar itu salah, anhar itu bacanya salah itu. Melayu biasa kayak gitu. Anhar. Tapi yang benar anhar. Anhar. Baik, sekarang tajri min tahtihal anhar itu kalimat itu fi mahalli nasbin. Nah, kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa disebut fi mahalli nasbin? Atau antum sama sekali enggak ngerti fi mahalli nasbin? Baik. Dia adalah sifat bagi isim inna. Isim anna. Enggak tahu? Ah, oh, enggak tahu. Sifat bagi isim anna. Ada yang tahu? Maksudnya? Enggak tahu. Masya Allah. Berarti antum layak untuk belajar bahasa Arab. Insya Allah. Ana yakin insya Allah antum akan belajar bahasa Arab. Jangan amin-amin doang. Tapi belajar. Kalau kita amin-amin terus. Keumuman kaum Indonesia itu amin-amin terus. Terutama pas saat episode terakhir di khutbah Jumat. Aminnya itu besar. Padahal enggak ngerti amin-amin. Tajri min tahtihal anhar itulah sifat untuk jannat. Jannat itu isim anna. Iya enggak? Jadi tajri min tahtihal anhar kalimat itu mensifati surga jannah. Nah, kemudian kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl. Kullama setiap ruziqu ini masdariyah, setiap mereka diberi rizki. So, di sini berarti rizki itu artinya apa sih? Waktu itu kayaknya pernah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lupa insyaallah atau lupa alhamdulillah. Mana yang benar? Antum lupa semua? Rizki itu apa? Rizki itu apa yang dimanfaatkan oleh makhluk itu rizki udah. Ya, baik itu baik atau berasal dari kebaikan atau dengan cara yang baik atau dengan cara yang buruk, itu rizki. Nah, di sini kullama ruziqu minha. Kullama ruziqu, setiap mereka diberi rizki minha. Minha di sini ha kembali ke mana? Kalian tahu minha di sini kembali ke mana? Minha, setiap mereka diberi rizki darinya, nya ini kembali ke mana? Kalian tahu? Jannat minha. Oke. Setiap mereka diberi rizki minha, maksudnya fiha, di dalamnya juga bisa makna. Itu menunjukkan bahwasannya rizki pun ada di surga. Rizki pun dimutlakan di akhirat. Berarti kita bisa boleh gak kita berdoa, ya Allahumma rizukna al-jannah fil akhirah misalnya. Boleh gak kita berdoa seperti itu? Boleh. Lafalnya gak salah. Sesuai dengan dalil. Kullama ruziqu minha min thamarah. Bahwasannya surga itulah rizki. Dan apa-apa yang kita diberikan yang berada di dalamnya itu rizki semua. Dan itu semua bermanfaat dan indah untuk kita. Gak ada madarat sama sekali di surga. Ah, sebaliknya. Sebaliknya. Lawan dari rezeki itu adalah apa? Azab atau la'nat. Kenapa? Karena rezeki itu adalah rahmat. Ya kan? Adapun la'anat adalah at-tard 'anir rahmah, pengusiran dari rahmat. Maka lawannya rezeki adalah la'anat atau azab, azab di neraka. Itu lawannya. Ya. Kullama ruziqu minha. Kalau misalnya di neraka berarti udzibu, bukan ruziqu. Ya. Setiap orang-orang di surga itu diberi rezeki. Nah, rezeki ini kalau di surga itu mutlak baik semua. Adapun kalau misalnya di sini di dunia, rezeki itu enggak mutlak, enggak semuanya baik. Bisa jadi rezeki itu adalah tadarruj atau istidraj. Bisa, mungkin. Kullama ruziqu minha min thamarah. Dari jenis thamarah. Atau dari buah, ya. Rizqa bisa di-i'rabkan maf'ul bih, bisa di-i'rabkan hal. Min thamaratin sebagai rizki. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Mereka berkata. Hadza ini. Ini maksudnya apa di sini? Rizki ini. Ini hadza alladzi ruziqna min qabl. Ini adalah yang kami telah diberi rizki sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa penafsiran di sini. Min qablu di sini. Tapi minimal kalau misalnya kita mengatakan min qabl itu artinya dunia, bisa enggak? Boleh, bisa. Jadi malah gini, setiap mereka diberi rizki di jannah itu dari buah-buahan sebagai rizki, mereka berkata ini adalah apa yang telah kami dirizkikan sebelumnya. Nah, maksud dari dirizkikan sebelumnya ini dirizkikan kapan nih sebelumnya? Kapan? Itu satu penafsiran. Penafsiran pertama. Itu satu. Kedua, penafsiran kedua di surga juga. Jadi dua penafsiran dan dua-duanya ya, dan tidak kita tarjih juga karena dua-duanya wallahu alam sahih. Dirizkikan di dunia. Kalau misalnya kita tafsirkan bahwa saya ini kata mereka ini adalah apa yang kami telah diberi rezeki di sebelumnya itu di dunia. Ya, berarti itu menunjukkan apa? Dua hal. Dua tafsiran lagi. Ingat, kalau misalnya kita katakan ketika mereka dirizkikan buah-buahan itu, mereka berkata ini yang kami dulu ruziqna min qabl, dirizkikan sebelumnya. Itu ada dua penafsiran lagi untuk penafsiran satu itu. Jadi tafsiran ini min qabl itu maksudnya dunia, itu bercabang menjadi dua tafsiran yang berbeda. Tafsiran pertama, mereka maksudnya mereka adalah hadzal ladzi wu'idna fid dunya. Inilah apa yang kami dijanjikan di dunia. Maksudnya gitu. Jadi kalau misalnya tafsiran pertama, untuk tafsiran pertama tadi, setiap mereka diberi rezeki dari buah-buahan, mereka di surga, mereka mengatakan inilah yang kami telah dijanjikan selama di dunia, yaitu dijanjikan dari surga selama di dunia. Jadi dunia udah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di surga nanti ada tamarat dan keindahan-keindahan. Ya. Itu tafsiran pertama. Untuk tafsiran pertama, untuk min qablu. Kemudian tafsiran kedua, untuk tafsiran pertama, untuk min qablu apa? Mereka berkata hadzal ladzi ruziquna fid dunya. Inilah yang kami telah diberi rezeki di dunia seperti ini. Kenapa? Karena mirip dengan buah-buahan dunia itu maksudnya. Paham enggak di sini jalurnya? Jadi ada min qablu itu ada dua penafsiran. Maksudnya min qablu ini kapan? Dunia, ketika di dunia, dan juga ada yang menafsirkan ketika di akhirat. Nah, penafsiran min qablu untuk ketika di dunia itu terbagi menjadi dua penafsiran baru lagi. Yaitu yang pertama bahwasanya mereka mengatakan ini adalah apa yang kami telah dijanjikan dahulu tentang surga di selama kami hidup di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala dijanjikan. Nah, penafsiran kedua maksudnya adalah bahwasanya rizki ini seperti rizki kami di dunia, ada kemiripan. Yaitu mungkin buah-buahannya sama. Ya enggak ini juga enggak salah juga, terserah Allah Subhanahu wa taala mau rezekikan apa. Warnanya mungkin sama, bentuknya ada sama, tapi ketika mereka mendapatkannya, hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ini adalah apa yang telah kami rezekikan di dunia dulu. Kemudian mereka merasakannya, masyaallah, ini berarti wah, beda sekali gitu. Jadi ada dua gambaran, Yang gambaran pertama tadi dari tafsir pertama, kami dulu pernah dijanjikan seperti ini di dunia, gitu. Alhamdulillah kita dapat, gitu. Itu. Terus tafsiran kedua dari tafsiran pertama mengatakan, ini dulu kita mirip dengan ini. Bisa nggak dua-duanya digabung? Bisa. Yaitu ketika misalnya Allah Subhanahu memberikan buah tertentu, mereka berkata, ini yang dijanjikan di dunia, dan kami pernah mendapatkan ini di dunia, gitu maksudnya. Dan ketika merasakannya, nggak ada perbandingannya dengan yang pernah dirizkan di dunia, karena yang di surga jauh, puncak kenikmatan. Kemudian tafsiran yang kedua untuk min qabl, maksudnya adalah di surga. Maksudnya begini, setiap mereka diberi rizki dari buah-buahan di surga itu, mereka akan mengatakan, ini yang telah kami rizkan sebelumnya, kemarin hari di surga misalnya. Ini baru kemarin kita dikasih rizki seperti ini. Tapi itu bukan berarti mereka kufur nikmat. Enggak, bukan begitu. Bukan maksudnya, bukan itu. Kenapa? Kenapa mereka berkata seperti itu? Karena mereka, maksudnya bukan, belum tentu buah-buahnya sama, belum tentu. Tapi ya, maksudnya apa? Kami tuh di surga ini diberi rizki, diberi lagi rizki seperti sebelumnya, diberi lagi rizki, diberi lagi. Jadi saking gembiranya mereka. Kalau misalnya antum misalnya, misalnya punya harapan, ya Allah, di kota saya itu tidak ada kajian. Kok ada kajian pun kajian tahlilan. Kok pun tahlilan pun harus pakai speaker. Kalau nggak ada speaker, the show not go on dan sebagainya, nggak bisa. Anda pengen kajian itu yang ilmiah, ya Rob. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengutus seorang, kok mengutus seorang Rasul? Bukan apa maksudnya? Indonesia gimana? Anda juga nggak tahu Indonesia gimana? Apa yang harus anda katakan? Merizkikan padanya pada kota itu misalnya, kemudian seorang guru misalnya, atau ustaz atau kiai yang kemudian kajiannya ilmiah. Wah akhirnya, wah alhamdulillah kajian ada pekanan misalnya mengkaji usul salafah misalnya. Masya Allah kiai mengkaji usul salafah itu legenda itu. Alhamdulillah. Satu. Wah kemudian Allah datangkan lagi yang lainnya, ya. Hijrah dari Madinah ya ke Jakarta, bukan ke Mekah, tapi Jakarta. Karena bagi sebagian rekan itu, Jakarta itu Madinatul Rasul kata mereka. Ada yang matang situ, ah, ada yang majelis-majelis seperti itu. Ke Jakarta kemudian mengkaji tafsir misalnya, tafsir apalah, pokoknya yang penting tafsir ilmiah lah. Makin seneng kan, ya Allah, alhamdulillah ada lagi. Kemudian tiba-tiba ada lagi ustadz lain, masya Allah mengkaji misalnya Arba'in Nawawi misalnya, masya Allah, ini yang kami inginkan ya Rabb, kemudian disitu lagi, ini yang kami telah inginkan dan seterusnya, jadi terus selalu bersyukur. Itu yang akan dirasakan oleh ahlul jannah nanti. Kayak kita selalu dikasih gini, kita dikasih gini, itu akan selalu gitu. Dan nanti nggak ada yang namanya pengkhianatan, kufur nikmat, nggak ada seperti itu. Karena nggak ada maksiat nanti di surga itu nggak ada maksiat. Setiap orang yang mendapat kenikmatan itulah kenikmatan baginya dan dia mau melakukan apapun dari jima, dari minum khamr yang dilarang di dunia, dia memakai sutra emas, apapun itu semua itu halal dan tidak ada hukum taklif di sana. Jadi enggak terbawa nih, ana dosa enggak ya kayak gini? Wah, ana takut riya nih. Enggak ada seperti itu. Enggak ada seperti itu. Ah, takut ujub semua, takabur, bid'ah, khurafat, takhayul. Enggak ada lagi seperti itu. Semuanya alhamdulillah semuanya. Pujian bagi Allah di dalamnya. Jadi itu tafsiran min qabl. Maka paham di sini enggak usah diulangi karena insyaallah bisa dipahami. Wa utu bihi mutasyabiha. Dan mereka diberi bihi buah-buahan yang serupa. Bihi di sini. Bihi di sini maksudnya apa? Rezeki bukan? Rezeki. Nah, baik ketika antum menafsirkan hi di sini dhamir kembali ke rezeki. Oke. Okay. Tetapi rezeki itu kan umum. Bukankah mendapat bidadari itu rezeki? Bidadari? Ya insyaallah, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bidadari di surga. Allahumma amin. Allahumma amin. Yang perempuan juga insyaallah. Yang bujang, bujang watinya ya ketika di dunia. Wa tu bihim tasyabian. Antum sekarang menafsirkan hi di sini sebagai rezeki. Oke. Tapi rezeki itu umum. Ya. Sekarang diterjemahkan di sini mereka diberi buah-buahan yang serupa. Toib di sini mutasyabih artinya apa? Mutasyabih. Serupa kan? Serupa. Mutasyabiha artinya saling serupa. Itu yang lebih tepat. Di sini apa? Serupa. Tapi maknanya saling serupa. Tasyabuh. Bukan tasyabuh, beda. Kalau misalnya tasyabuh, itu adanya usaha untuk menyerupai. Adapun tasyabuh, itu adalah saling serupa antara beberapa hal. Itu tasyabuh, beda dengan tasyabuh. Kalau tasbih, itu penyerupaan. Kalau tasyabuh, usaha untuk menyerupai. Kalau tasyabuh, itu keserupaan antara beberapa hal. Itu dari tiga fi'il itu. Dari tasyabbah yusabbihu tasbih, ada juga tasyabbah yatasyabbahu tasyabuhan, ada tasyabbah yatasyabbahu tasyabuhan, dan juga ada asbah yusbihu isbahan, dan lain-lain. Nah, mutasyabihah itu isim fa'il, dalam sorof isim fa'il, yaitu menunjukkan dia menunjukkan hal untuk domirhi, bahwasanya rizki ini, nah rizki ini kan umum, tapi yang dimaksud adalah khusus, yaitu apa? Buah-buahan itu. Nah, buah-buahan itu saling mutasyabihah, saling, kata Imam Al-Qurtubi, yushbihu ba'duhu ba'dan fil manzar wa yakhtalifu fi tu'am, bahwasanya buah-buahan itu saling memirip. Yushbihu ba'duhum ba'da berarti yatasyabahun, yatasyabah, saling mirip dari segi manzor, yaitu yang terlihat buah-buahan itu. Wa yakhtalifu fi ta'am, tetapi rasanya itu ternyata berbeda. Rasanya ternyata berbeda. Itu penafsiran pertama. Jadi ada dua penafsiran. Itu penafsiran pertama. Kalau di sini mereka diberi buah-buahan yang sebagiannya menyerupai sebagian yang lain dalam hal warnanya, tetapi berbeda dalam hal rasanya. Ini tafsiran pertama. Ya. Tapi kemudian ada tafsiran kedua. Tapi tafsiran pertama itu dikatakan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Al-Hasan Al-Basri, dan lain-lain. Nah, kemudian Ikrimah mengatakan bahwasanya maksud dari ayat ini, wa utubihi mutasyabiha, adalah yushbihu thamarad dunya wa yubayinuhu fi jullis sifat. Yushbihu thamarad dunya wa yubayinu fi jullis sifat. Mirip dengan buah-buahan dunia, tetapi berbeda dari globalnya sifat, keumuman sifat. Dari mungkin ada beberapa perbedaan, wallahu alam. Nah, itu dua, apa, penafsiran kedua. Dari maksud dari mutasyabih, miripnya. Nah, ini miripnya apa nih, mirip maksudnya? Ada yang mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan, dan lain-lain, miripnya maksudnya adalah saling mirip antara buah surga ini dengan buah surga lain. Tapi ternyata yang beda adalah rasanya. Kemudian penafsiran kedua, kata Ikrimah, yang mirip maksudnya adalah mirip dengan buah-buahan di dunia. Dan tentu rasanya pasti berbeda, jauh ya. Nah, itu ada dua penafsiran. Ada dua penafsiran. Dan wallahu alam, dua-duanya kita anggap benar. Ikhtilaf atanawwu. Enggak, bukan kontradiktif ya. Wallahu alam. Baik, itu waktu-waktu bihi mutasyabiha. Walahum fiha azwajum mutahharah. Walahum lam lil istihqaq. Hum di sini menunjukkan mereka. Dhamir ini kembali ke mana? Alladzina amanu wa amilus solihat. Ya, itu kembali ke mereka. Walahum, bagi mereka. Fiha azwajum mutahharah. Fiha, di dalamnya. Fiha di sini fil jannah. Azwaj. Di sini mubtada muakhar. Azwaj mutahharah. Istri. Istri ya, enggak pakai iman. Tri itu pohon. Tri itu tiga. Istri. Sekarang kita bahas azwaj. Azwaj itu jamak dari zauja atau zau. Yang mana, yang mana? Zaujun. Ya. Bukan zauja. Tapi bukan berarti mbak, berarti laki-laki, enggak bukan gitu. Di sini faham yang baik-baik. Di sini ada kita punya zauj, ada punya zaujah. Zauj dalam bahasa Arab itu bisa bermakna zaujah, bisa bermakna suami, bisa bermakna istri. Ya. Ketika seseorang, seorang bapak-bapak jenggotan, kokorok, kemudian ana indi zauj. Nu antum jangan seutara sama dia. Itu bahasa Arabnya dia. Ana indi zauj maksudnya saya punya pasangan. Itu makna dari zauj. Ya. Zauj itu pasangan. Maknanya seperti itu. Tapi kalau misalnya zaujah, nah itu baru untuk istri. Maka jangan sampai misalnya nanti Syekhul Islam ketika sudah besar nanti kemudian menikah mengatakan, atau istrinya kemudian mengatakan ana indi zaujah, kata istrinya. Tapi ini salah. Imma jahil, imma sengaja atau gimana. Saya punya istri. Istri berkata, saya punya istri. Nah ini salah. Tapi kalau misalnya dia bilang ana indi zauj, itu enggak salah. Saya punya pasangan. Jadi maknanya beda. Zauj bisa bermakna pasangan. Kalau bermakna pasangan berarti untuk laki-laki atau perempuan. Bisa juga zauj bermakna suami. Tapi kalau misalnya zaujah, jamaknya apa? Zaujat, zaujat, ya. Kalau misalnya zauj jamaknya azwaj. Makanya sini azwaj. Walahum fiha azwajum mutahharah. Tapi sekarang azwaj ini jamak taksir. Apakah azwaj ini nanti mereka berakal atau enggak? Berakal kan? Berakal. Kalau berakal bilang binatang loh, enggak. Berakal mereka. Tapi kemudian mutahharah dengan ayat tak marbutah. Tapi enggak masalah dia jamak taksir kemudian di dengan ada tak enggak masalah. Dan yang maksud di sini juga bidadari kan? Istri-istri ya. Istri-istri. Nah, di sini mutahharah menunjukkan perempuan. Boleh, oke. Okay. Mutahharah kenapa disebut mutahharah? Dikatakan dalam tafsir ini mereka disucikan dari darah haid dan nifas dan dari segala aib dan kekurangan. Begitu pula mereka disucikan dari buang air kecil, buang air besar, keringat, daki, nanah, kudis, kurap, panu, itu semua gak ada sama. Gak ada. Gak ada kemudian nanti keluar dari istana, jangan lama-lama keluar yang terpanuan loh gitu. Jangan mandi kalau misalnya habis kepanasan. Gak ada seperti itu. Gak ada. Gak ada seperti itu. Kemudian itu hati-hati jangan lewat situ, angker tempatnya. Gak ada gitu. Gak ada di sana. Gak ada. Terus ada Sajaratul Khuld, ada apa. Gak ada lagi gitu. Gak ada. Ya semua tuh indah sendiri di sana. Wa tubihi mutasyabiha walahum fi azwajin mutahharah, disucikan. Ya dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, taharatu min al-haydhi wal busaqi wa sa'ili aqdharil adamiyat. Jadi bersih dari yang namanya haid dan juga busaq, ludah, liur dan segala yang sa'il, apa tadi sa'il? Mengalir dari aqdhar, kejelekan-kejelekan apa, kotoran-kotoran adamiat manusia. Seperti keringat juga masuk. Daki ya. Mani wallah alam mana kata Allah itu. Kemudian hal-hal yang najis seperti kencing, kotoran atau ulat-ulat kemudian yang cacingan, orang cacingan, enggak ada di sana cacingan. Enggak ada semacam itu. Nah, dikatakan oleh Imam Al-Mujahid, Imam Mujahid berkata, mutahhara itu maksudnya la yabulna wala yataghawwaqna wala yalidna wala yahidna wala yumnina wala yabzuqna. Oh ya, tidak bermani. Tidak kencing. Tidak juga mereka BAB. Tidak juga mereka buang air besar. Tidak juga mereka melahirkan. Tidak juga mereka haid. Tidak juga mereka bermani. Tidak juga mereka meludah. Ya. Enggak. Oke, kemudian mutahharatun wa hum fiha khalidun. Dan mereka di dalamnya khalidun. Kekal di dalamnya. Mereka tetap berada di dalam surga dan tidak akan keluar darinya selama-lamanya. Sekarang kita maknai di sini wa basyir, perintah untuk Nabi SAW kepada siapa? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. So di sini Berarti Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyampaikan ini kepada mereka. Apa balasan bagi mereka ini? Berarti Rasulullah SAW tidak menyampaikan kepada orang-orang fasik, fujar, kufar gitu. Tetapi ibrahnya tentu nanti mereka akan dapat. Maksudnya di sini ayat itu tentu akan disiarkan. Dan kita akan menyiarkan ayat ini kepada orang-orang kafir juga, enggak masalah. Tetapi ketika untuk orang mukmin itu sebagai apa? Sebagai janji untuk mereka yang pasti. Adapun untuk orang kafir yang mendengarnya sebagai ejekan untuk mereka dan juga sebagai apa namanya? Penghinaan untuk mereka. Nah, sekarang balasan bagi orang beriman dan beramal soleh itu ada berapa dalam ayat ini? Diperiksa. Ada berapa balasannya yang disebutkan di ayat ini? Bisa? Berapa menit lagi kita selesai? Bisa? Ada berapa? Ada berapa balasan? Ada empat. Yang pertama adalah jannat, ya. Kemudian yang kedua adalah rizq. Min samara, ya. Kemudian yang ketiga adalah azwaj. Yang keempat adalah khulud, ya, kekekalan. Itu empat rukun. Pertama, mendapat surga tempatnya, ya. Kemudian mendapatkan rezekinya, kemudian mendapatkan pasangan hidupnya, kemudian mendapatkan keabadiannya. Itu udah apalagi yang dicari? Udah. Nah, susunnya gitu. Ya tentu sebelum udah mendapatkan keabadian di sana, mendapatkan rezeki sana, harus dapat tempat dulu. Makanya tempat disediain. Nah, kemudian disediain rezeki untuk mereka semua. Kemudian disediakan pasangan untuk orang-orang itu. Kemudian dijanjikan keabadian. Masya Allah. Udah perfect. Subhanallah. Ayat ini luar biasa, ya. Subhanallah. Pernah ini ana membahas ayat ini di Cililitan. Satu ayat ini membahas dengan merujuk pada tafsir Al-Qurtubi itu. Masya Allah, kerasa sekali berkahnya ayat ini. Ya, berkahnya ayat ini kerasa sekali, subhanallah. Sebagai motivasi untuk kita untuk terus beramal dengan keimanan. Ketika dikatakan amanu, itu di dalamnya ada apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Ketika disebut wa amilu sholihat, di dalamnya ada asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kenapa? Karena iman itu intinya kepada Allah. Kemudian amalan, siapa yang ngajarin kita amalan? Ya Rasul, siapa lagi? Ya kan? Maka itu, barang siapa yang mereka menerapkan syahadat dengan benar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, basyir. Ya. Karena konsekuensi dari syahadat itu besar sekali konsekuensinya. Baik konsekuensi untuk menegakkan amalan di dunia atau konsekuensi di akhirat nanti sebagai balasan bagi amalan itu besar. Ya. Kemudian makna ayat 25 secara umum. Sesudah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang neraka beserta para penghuninya, maka sangatlah relevan pada ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan tentang surga bersama penghuni-penghuninya untuk melengkapi sisi tarhib, memberi peringatan dengan berita menyedihkan, dan targhib, memberi motivasi dengan berita menggembirakan. Dua sisi yang menjadi sarana untuk penunjuk dan perubahan menuju perbaikan. Pada ayat yang mulia ini Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya agar memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman lagi istiqomah, bahwa mereka akan mendapatkan anugerah berupa surga-surga atau taman-taman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dikatakan di sini footnote, yakni mengalir di sela-sela pepohonannya, sekalipun di sini tidak disebutkan kata pohon-pohon itu sebab penyebutan kata kebun-kebun atau taman-taman di sini telah mengindikasikan hal itu. Mereka mendapatkan istri-istri yang disucikan dari segala kekotoran dan mereka akan hidup kekal di dalamnya. Allah Ta'ala juga memberitakan kepada tentang ihwal mereka. Ihwal artinya apa? Keadaan, itu dari bahasa Arab, dari kata ahwal. Di mana ketika disuguhkan kepada mereka buah-buahan yang beraneka ragam, mereka mengatakan buah-buahan yang serupa inilah yang dahulu pernah diberikan kepada kami di dunia. Itu tafsiran pertama. Ya, Allah Ta'ala pun memberitahukan bahwa mereka diberi buah-buahan yang serupa dalam hal warna, tetapi berbeda-beda rasanya, lebih baik, lebih sempurna, dan lebih nikmat. Ini juga penafsiran kedua tadi. Pelajaran yang dapat diambil dari ayat ke-25. Di antara petunjuk yang dapat dipetik dari ayat ini antara lain keutamaan iman dan amal soleh. Masya Allah, keutamaan iman dan amal soleh. Karena berkat keduanya 101. Tentunya setelah berkat anugerah dan rahmat Allah Ta'ala, segala kenikmatan yang dituturkan dalam ayat ini bisa diterima para penghuni surga. Dua, memicu kerinduan orang-orang yang beriman kepada negeri surgawi yang penuh dengan kedamaian. Surga disebut dengan Darussalam, negeri keselamatan dan kedamaian. Karena surga ini selamat dan bersih dari segala kesulitan di dalamnya. Tak ada sakit, tak ada pikun, dan tak ada rasa capek selamanya. Ia penuh dengan kedamaian beserta segala kenikmatannya dan abadi. Hal ini dilakukan agar semakin bertambah kecintaan mereka kepada surga dan semakin terpacu untuk beramal kebajikan dan meninggalkan kemungkaran. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Ya Allah, berikanlah kami surgamu. Ya Allah, berikanlah kami hidayah. Berikanlah kami petunjuk hidayahmu. Ya Allah, hidayah taufik dan hidayah irsyad selama hidup di dunia. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaum jin dan kaum manusia dari kaum muslimin yang hadir dalam majlis ini. Berilah kami rahmat dengan naungan malaikatmu. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Berilah kami rahmat, ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat, ya Rabbal Alamin, innaka antar razzaq. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, yang menghasilkan manfaat di dunia dan akhirat kami. Ya Allah, selamatkanlah kami dari siksa kubur, dan selamatkanlah kami dari azab neraka. Semua kami adalah hamba-hambamu, ya berusaha untuk bertakwa kepada-Mu, ya Rabbal Alamin, ya Rahman, ya Rahim. Berilah kami rahmat, ya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.